Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah merupakan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan al-husnul khuluq, akhlak yang mulia, asungan yang ada di dalamnya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia ini menjadikan seorang termasuk yang paling dekat majelisnya nanti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, dan termasuk orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak yang mulia, seorang mukmin bisa mencapai derajat orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin sholat qiyamul lail, dalam riwayat yang lainnya, hadits yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Targhib wa Tarhib, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'im wal qa'im. Sungguhnya seorang mukmin ia akan mencapai derajat orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin sholat qiyamul lail, ya, dengan sebab akhlak mulia yang ada pada dirinya. Oleh karena ini, al-husnul khuluq, akhlakul karimah, sesuatu yang amat sangat ditekankan di dalam Islam. Islam menghasung pada kaum muslimin, ya, untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Husnul khuluq memiliki sesuatu yang penting. Nah, di dalam Islam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Inna mabu'itsu liutammima shalihal akhlak. Sungguhnya aku diutus itu dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Dan itu semakin dikuatkan, ditegaskan tentang pentingnya sisi akhlak yang mulia ini dalam Islam. Bagaimana mereka para ulama, ya, memasukkan pembahasan akhlak ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Ketika mereka menyebutkan, ketika mereka menulis, ya, terkait tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka pun memasukkan dalam kitab-kitab mereka terkait tentang akhlak yang mulia ini. Ya, bisa dilihat dalam, ya, akidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Demikian pula akidah Tuhawiyah, akidah Salaf Ashabul Hadis Nisabuni rahimallahu taala. Naam. Yang mana beliau mengatakan, ya, setelah menyebutkan tentang akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan di dalamnya perkataan beliau, wa yatawassawna bi qiyamil lail lis-shalah ba'da al-manam, dan mereka saling menasihatkan untuk bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat setelah tidur. Ya, wa bisilatil arham al-ikhtilafil halat wa ibsais salam wa it'amit ta'am warahmah alal fuqara wal masakin wal aitam wal ihtimam bi umuril muslimin wa ta'affuf fil ma'kal wal masraf wal malbas wal mankah wal masraf ila akhirih. Ya, mereka pun saling menasihatkan untuk menyambung hubungan silaturahmi, ya, dengan perbedaan keadaan, menyebarkan salam, ya, memberi makan, kasih sayang, menyayangi kepada mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, punya ihtimam, perhatian terhadap urusannya kaum muslimin. Nah, menjaga diri, ya, dari perkara-perkara yang tidak baik terkait terhadap makanan, minuman, pakaian, ya, naam, dalam jual beli dan yang semisalnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, akhlakul karimah di dalam Islam, ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama mereka menyebutkan dalam kitab-kitab akidah mereka terkait tentang permasalahan ini. Naam. Maka Islam menghasung, mendorong kaum muslimin agar supaya memiliki akhlak yang mulia. Ya. Dan tentunya husnul khuluq ini, ya, tidak sebatas hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Mencakup pula husnul khuluq dalam hal muamalah hamba tersebut dengan zat yang menciptakannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang itu terkumpul dalam tiga perkara. Yang pertama itu talaki bi akhbarillah, bi tasdik, menerima, ya, terkait terhadap berita-berita Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkannya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan misalnya dalam Al-Qur'an Karim, ya, tentang berita-berita hari kiamat, tentang azab kubur, ya, nikmat kubur, tentang jannah wan nar, adanya hisab, adanya timbangan amalan, adanya haud dan yang lain sebagainya. Naam. Demikian pula apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membimbingkan kepada kita ketika dalam suatu bejana air minum, ya, ada lalat yang hinggap padanya, maka hendaklah dia mencelupkan, nah, menenggelamkan lalat tersebut karena salah satu, ya, sayapnya itu mengandung penyakit, di sayap yang lainnya terdapat padanya penawarnya. Wajib kita membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seandainya para dokter yang ada di seluruh dunia ini mereka mengadakan penelitian kemudian menyimpulkan bahwasanya semua sayap lalat tersebut berisikan penyakit, ya, kita lebih percaya dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan mereka. Nah, karena apa yang boleh sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ternyata sebagian mereka menyatakan membenarkan dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula berita tentang al-maut yang nanti di yaumul kiamah didatangkan, ya, dengan bentuk seekor kibas, domba yang besar, yang diletakkan antara al-jannatu wan nar, yang kemudian disembelih al-maut. Al-maut, maut. Ya, al-maut itu nanti mati, disembelih. Yang kemudian dikatakan kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah khuludun fala maut, wahai ahlul jannah, kekal kalian di dalam surga, tidak ada kematian. Maka mereka bertambah gembira karena mereka kekal hidup dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dikatakan kepada mereka ahlun nar, ya ahlun nar khuludun fala maut, ya, bertambah sedih dan sengsara mereka karena mereka kekal dalam kehidupan, ya, dengan penuh siksaan. La yamutu fiha wa la yahya, tidaklah mereka hidup di dalamnya yang mereka bersenang-senang dengan kehidupan tersebut, tidak pula mereka mati yang dengan yang beristirahat dari siksaan tersebut. Nah, menggambarkan betapa dahsyatnya siksaan yang mereka dapatkan dalam neraka tersebut. Semakin sengsara, semakin sedih mereka. Maka kita pun menerimanya, membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian husnul khuluq fi muamalatil khaliq, yang berikutnya naam, yaitu menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan dan menjalankannya. Kalau itu berupa perintah-perintah Allah, ya, seperti puasa, zakat, mengerjakan sholat, birr walidain dan yang sebagainya, ya wajib menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau itu berupa larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari riba misalnya, minum khamr, judi dan yang sebagainya, maka wajib meninggalkan larangan tersebut. Ya, sebagai bentuk baiknya akhlak seorang muslim dalam hal ini adalah menerima hukum tersebut, ya, syariat tersebut dengan menjalankan dan menerapkannya dalam kehidupannya. Naam. Kemudian yang berikutnya talaki biqdarillah, ya, menerima terhadap ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah dengan penuh keridhaan dan bersabar atasnya. Naam. Masing-masing kita memahami, mengetahui bahwasanya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang berjalan yang Allah takdirkan naam kepada hambanya itu sesuatu yang mencocoki keinginan jiwa hamba tersebut. Ada di antara ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan, ya, kemauan makhluk tersebut. Naam. Ya, misalnya sakit. Ya. Kondisi seorang miskin. Naam, seorang itu jahil misalnya. Hal-hal yang seseorang yang tidak menginginkan yang demikian itu, tidak sesuai dengan keinginannya. Yang diinginkan oleh seorang itu dalam kondisi sehat, ya, berkecukupan, naam, memiliki ilmu dan yang serupa dengannya dari hal-hal yang diinginkan. Nah, ya, hanya saja tentunya sebagaimana diketahui, nah, terkadang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada yang sesuai dengan keinginannya, terkadang tidak sesuai dengan, ya, yang ia suka, yang ia inginkan. Ya, yang wajib baginya adalah untuk ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menerima dan bersabar, ya, ketika mendapatkan sesuatu yang dia tidak menyukainya, yang dia membencinya. Naam. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba Allah yang mereka senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan, ketika memperoleh sesuatu yang dia membencinya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyir shabirin." Alladzina idza sabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. Ya. Dan sungguh benar-benar kami akan menimpakan ujian kepada kalian dengan sedikit, ya, rasa takut, ya, yang ini al-khauf ini sifatnya terkadang sesuatu yang, ya, menimpa pada dirinya sendiri atau sesuatu yang menimpa secara umum, ya, menimpa kepada dirinya sendiri misalnya ada ancaman teror dari orang lain yang mengancam dirinya, keselamatan dirinya, ya, rasa khauf yang itu sifatnya umum dirasakan oleh setiap orang, ancaman akan adanya serangan dari musuh misalnya. Ya, naam, sedikit dari rasa takut. Naam, demikian pula lapar. Ima disebabkan karena memang nggak punya duit untuk beli makanan, atau punya duit tapi nggak ada makanan yang dibeli. Disebabkan karena gagal panen para petani, misalnya. Atau disebabkan karena penyakit, di mana dia ketika setiap kali makan muntah. Naam. Ya, banyak faktor sebabnya. Nah, sedikit rasa lapar. Apa karena sedikitnya harta yang dia punya, ataukah bahkan enggak punya untuk membeli makanan? Atau punya harta tapi untuk membeli makanan tidak ada, karena makanan yang dibeli tidak ada. Atau karena suatu penyakit. Ya. Nah, setiap makan muntah. Nah, berkurangnya harta. Ya, karena rusak, karena hilang, karena dicuri. Ya. Naam, ataukah yang lain sebagainya, berkurangnya harta tersebut. Ya. Dia sakit, berobat, akhirnya berkurang hartanya, ataukah anaknya, ataukah keluarganya. Ya, sehingga mengeluarkan biaya, susut hartanya, berkurang. Banyak faktor sebabnya pula. Adanya bencana, musibah. Ya. Terkena banjir. Naam, kendaraannya sering mogok, sering rusak, harus dikepengkel. Nah kan? Ini semuanya adalah ujian. Sadari itu. Sabar. Naam. Demikian pula buah-buahan. Yang Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan wa basyirish shabirin, berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar. Ya, tatkala yaitu mereka orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyadari, mengetahui, meyakini bahwasanya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beri itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ambil itu semua memang milik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus sedih? Mengapa harus terus berkepanjangan dalam kesedihan ketika sesuatu yang memang itu milik Allah diambil? Naam, yang memang punya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi. Suatu saat akan diambil, ada batas waktunya. Naam, tidak akan terus-menerus ada di sisi kita. Ya, bukan sekedar dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pahami makna dari ucapan tersebut. Ini saya akan menjadikan tenang, tidak akan menjadikan susah, sedih, berkepanjangan. Lah, semuanya milik Allah. Apa yang kita sedihkan? Kenapa harus panjang waktunya untuk merasakan kesusahan, kesedihan? Kalau semuanya milik Allah, kita hanya dititipi. Ketika menyadari tersebut, sudah. Naam. Akan tenang. Ya. Sedih yang tidak berkepanjangan. Barakallahu fiik. Ya. Bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan padanya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula husnul khuluq dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Ya, yang disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah kaful adza wa badhun nada wa talaqatul wajh. Naam. Ya. Kaful adza. Di mana seseorang itu mencegah dirinya untuk menyakiti saudaranya. Apakah sesuatu yang berhubungan dengan harta, berhubungan dengan kehormatan, dengan jiwa? Ya, maka dia mencegah dirinya untuk menyakiti, mengganggu saudaranya terkait dengan hal-hal yang demikian itu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya beliau bersabda, "Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah di mana kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari gangguan terhadap lisannya, demikian pula tangannya. Tidaklah keluar dari lisannya tersebut terhadap saudaranya itu celaan, cercaan, ghibah, namimah, adu domba dan yang semisalnya. Yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan kebaikan. Menahan lisannya dari menyakiti saudaranya dengan ucapan-ucapannya, merendahkan, meremehkan, memperolok-olok dan yang semisalnya. Demikian pula, ya, di mana kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari tangannya, dari tindakan kedzaliman, ya, memukul, melukai, mengambil harta saudaranya yang itu bukan haknya ataukah yang lainnya. Nah, ya, maka apabila terkumpul pada diri seorang dua hal ini, di mana kaum muslimin orang lain itu selamat dari lisannya, selamat dari tangannya, maka dia adalah seorang muslim yang hakiki. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebutkan, al muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Naam. Dalam hadis yang lainnya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dalam khutbah Hajjatul Wada pada Yaumun Nahr, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin, ya, tentang hal-hal yang semestinya dijauhi. Naam. Untuk seorang muslim terhadap saudaranya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Nah, sesungguhnya darah-darah kalian, jiwa-jiwa kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram. Ya, sebagaimana kesucian hari kalian ini, Yaumun Nahr. Di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, di negeri kalian ini. Nah, ya, maka siapa yang dia tidak mencegah dirinya dari mengganggu saudaranya, berarti dia orang yang buruk akhlaknya. Nah, ini yang pertama, makna dari husnul khuluq, kaful adza, mencegah, menahan dirinya dari mengganggu, menyakiti saudaranya. Apakah terkait hartanya, jiwa saudaranya, kehormatan saudaranya. Naam. Yang kemudian badlun nada. An-nada yaitu al-karam wal-jud. Kemurahan dan kedermawanan. Ya. Di mana seseorang itu memberikan apa yang bisa ia berikan kepada saudaranya. Dari kebaikan-kebaikan, apakah berupa harta ataukah berupa tenaga, ya, naam, kedudukan yang dia miliki untuk membantu saudaranya, ataukah ilmu dengan mengajarkan saudara yang belum tahu, ya, dari ilmu agama misalnya, ya, jadi tidak sebatas, ya, yang dipahami oleh manusia sebagian orang, ya, batlun nada di sini adalah memberikan kebaikan yang berhubungan dengan harta saja, tidak. Ya, bisa mencakup terkait terhadap ilmunya, ya, kedudukannya, tenaganya. Nah, demikian pula ilmu serta hartanya. Nah, ya, wa talaqatul wajh, dengan senantiasa menampakkan wajah yang berseri-seri, gembira, senang tatkala bertemu dengan saudaranya. Ya. Naam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam belum bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Naam, menunjukkan kegembiraan. Ya, ini perbuatan ini bertemu dengan saudaranya dengan menampakkan wajah yang ceria, ya, gembira, berseri-seri, itu telah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya tatkala bertemu dengannya. Nah, yang dengannya bisa menarik kecintaan, kasih sayang satu dengan yang lainnya. Dengan sebab itu juga bisa melapangkan dada, hati pada dirinya, demikian pula saudaranya yang ia bertemu dengannya. Ya. Kalau yang demikian saja bisa menyebabkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan hati saudaranya, berarti ini menunjukkan suatu amal yang amat sangat mulia. Ya kan? Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu dalam kitab beliau silsilah hadis as-sahihah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Min afdalil a'mal ya idkhalu surur 'alal mu'min." Termasuk diantara amal yang paling afdol, paling mulia. Coba bayangkan. Idkhalu surur. Termasuk diantara amal yang paling afdol. Memasukkan kegembiraan. Ya. Naam. Kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Dalam hadis yang lainnya. Dari sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam. Yang dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Shahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu 'alal muslim aw takshifu 'an kurbah aw taqdi 'an daynan aw tadrud 'anhu jau'an wala'an amsiya ma'akhir muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling banyak memberikan manfaat. Ya, anfa'uhum. Yang bisa memberikan manfaat baik dengan ilmunya, tenaganya, hartanya, ya kedudukannya. Yang paling banyak memberikan manfaat terhadap yang lainnya. Anfa'uhum. Wa ahabul a'mal ilallah, dan di antara amalan yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am, sururun, kebahagiaan, kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim, ataukah menghilangkan suatu kesusahan, kesulitan dari saudaranya, ya, na'am, melunasi hutang saudaranya, ya, na'am, menghilangkan rasa lapar dari saudaranya. Dan sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan bersama, ya, saudara seorang muslim dalam suatu hajah kebutuhan untuk membantu menunaikannya, lebih aku cintai dibandingkan aku iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi. Coba, ya, na'am, syahrun, selama satu bulan. Subhanallah. Ya. Sepantasnya seorang muslim berupaya, na'am, ya, memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada saudaranya. Dan itu bermacam-macam. Ya, untuk mewujudkan, menggembirakan saudaranya itu berbeda-beda, bermacam-macam keadaannya. Terkadang hanya sekedar menanyakan kabar, kondisi keadaan saudaranya. Bagaimana si fulan, bagaimana si anan? Gimana kabarnya, kok enggak lama enggak kelihatan, ya, na'am, di majelisun ilmu misalnya, ada apa, barangkali sakit atau sesuatu mungkin butuh bantuan yang semisalnya, sekedar menanyakan kabar kondisi keadaan saudaranya, na'am, ya, bisa jadi, ya, sekedar seorang mengunjungi, menziarahi, mendatangi ke rumahnya, na'am, atau dengan memberikan hadiah, na'am, ya, atau sekedar memenuhi undangan tatkala seorang itu diundang. Naam. Ya. Bahkan hanya sekedar bertemu dengan saudaranya dengan menampakkan wajah yang ceria, ya. Naam. Itu sudah memasukkan kegembiraan, kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Naam. Ya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wa talaqatul wajh, ya, al-wajhi tudkhilu surur 'alan nas. Di mana wajah berseri-seri tatkala bertemu dengan ceria, itu sesuatu yang bisa memasukkan kegembiraan, kebahagiaan ke dalam hati manusia. Ya. Demikian pula dengannya bisa menarik mawaddah warahmah, kasih sayang dan kecintaan. Wa tujibul insyirah sadr minka wa mimman yuqabiluka, dan dengan sebab itu sekedar bertemu dengan menampakkan wajah yang ceria, ditambah lagi dengan mengucapkan salam, subhanallah, itu bisa menjadi sebab lapangnya hati dirimu, demikian pula orang yang engkau berjumpa dengannya. Apa beratnya, apa susahnya ketemu dengan senyum, menampakkan wajah yang ceria, iya kan? Nah, ringan, sepele, mudah, tapi subhanallah, dengannya bisa menjadikan kebahagiaan pada hati seorang muslim, yang kalau kita gabungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min afdal al-a'mal, ya, termasuk di antara amal yang paling mulia, idkhalu surur, memasukkan kebahagiaan, kegembiraan dalam hati seorang mukmin. Amalan yang ringan tapi subhanallah memiliki keutamaan yang besar. Oleh karena itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan sedikit pun amal kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Antal wa akhaka bi wajhin tamik." Wallahu ta'ala alam suwab. Demikian pula sebagaimana Allah menambahkan na'am makna dari husnul khuluq, as-sabr al-adza. Ya, an-nas, bersabar atas gangguan dari manusia. Ketika saudaramu berbuat kejelekan, keburukan, mendolimi, sabar. Ya. Maafkan saudaramu, lapang dada dengannya. Nah, ya, bersabar atas gangguan-gangguan, sikap tindakan buruk dari saudaramu, bersabar. Naam. Ya. Barakallahu fik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Orang-orang yang memaafkan saudaranya tatkala berbuat kejelekan, keburukan, dia bersabar, dia memaafkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim terkait mereka, ya, sifat-sifat ahlul jannah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mereka membelanjakan, menginfakkan hartanya di saat lapang atau kan di saat sempit. Orang yang mampu menahan diri dari kemarahan padahal dia bisa untuk melakukannya. Naam, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Hanya saja terkadang orang yang berbuat kejelekan, keburukan, kedzaliman, ya, kepada diri kita, manakala dia itu dikenal tentang keburukan, ya, tindakan-tindakan, perbuatan kerusakan yang sering dia lakukan, kalau dimaafkan, kalau dibiarkan, justru semakin merajalela terus-menerus di atas kebatilannya, bahkan bertambah. Ya, kondisi orang semacam ini jangan dimaafkan. Supaya dia jera sudah, misalnya dilaporkan, misalnya, untuk menghentikan dari kejelekan dia. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbu dzalimin." Barang siapa yang memaafkan dan dia mengadakan perbaikan. Nah, dengan maaf tersebut terwujud suatu kebaikan, perbaikan. Dimaafkan akhirnya menjadi baik. Nah, Allah menggandengkan dalam ayat ini al-'af, ya, makrunun bil islah, memaafkan yang digandengkan dengan apa? Adanya perbaikan. Lah manakala tatkala dimaafkan, ya, justru semakin dia terus-menerus di atas kejelekan, keburukannya, bahkan bertambah. Ya, berarti di sini sesuatu yang tidak bermanfaat, berfaedah maaf tersebut. Naam. Ya, perlu dikasih pelajaran orang yang semacam ini. Nah, ya, diambil tindakan atas perbuatan dosa kesalahan dia atas dirinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan, "Fal islah wajibun wal afu mandub." Islah, mengadakan perbaikan itu sesuatu yang wajib. Sedangkan memaafkan itu hukumnya mandub. Ya, mandub. Mustahab. Faidah kana fil afi fawatun isnah, fa makna dzalika annana qaddamna manduban ala wajib, wa hadza la ta'ti bi syariah. Ya. Dan tatkala dalam memaafkan tersebut tidak terwujud adanya islah, perbaikan padanya, maka makna yang demikian berarti kita mengedepankan sesuatu yang mandub daripada yang wajib. Dan yang demikian ini tidak datang dalam syariat kita. Lebih mengedepankan yang mustahab dibandingkan yang wajib. Ya, mengerjakan yang mustahab tapi meninggalkan yang wajib. Tidak ada dalam syariat kita. Nah, ya, yang dikedepankan itu yang wajib terlebih dahulu. Ya, nah, baru yang mustahab. Ya, terkadang barakallahu fik dilihat. Apakah dengan kita maafkan, membiarkan dari tindakan, perbuatan, kejelekan, keburukan tersebut, dia kemudian berhenti, ya, sadar, atau justru semakin bertambah. Ya, ada kalanya untuk dikasih naam pelajaran dalam hal ini. Akibat dari perbuatan keburukan, kejelekan dia, supaya dia jera. Sekedar dimaafkan ternyata tidak memberikan dampak. Naam, barakallahu fik. Ini makna dari naam husnul khuluq, ya, kaful adza wa badrun nada, ya, wa talaqatul wajh wa sabrul alal adza. Naam. Yang mana juga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya di antara yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang akan paling jauh, ya, majlisnya nanti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul kiamah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tharun. Naam. Ya. Yang dimaksud dengan at-tharun mereka orang-orang yang banyak ngomongnya, banyak bicaranya, terus mengulang-ulang dengan berlagak bergaya dalam ucapan yang tersebut. Ya. Khurujan anil haq serta, ya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia omongkan tersebut keluar dari kebenaran. Naam. Orang yang biasa dia menguasai majelis. Naam. Setiap kali ada majelis, dia yang berkuasa. Yang mengambil ucapan, tidak membiarkan orang lain untuk berbicara. Ketika mau ada orang yang berbicara, dia potong. Naam. Ya. Barakallahu fik. Ya, lasak wala raib. Ini ada padanya sisi dari al-kibr, kesombongan padanya. Setiap kali majelis dia yang ngomong. Setiap kali orang yang mau ngomong dipotong, enggak akan dibiarkan untuk berbicara. Ya subhanallah. Naam. Banyak ngomongnya, berlagak terus diulang-ulang. Naam, yang ternyata keluar dari kebenaran. Waliyadzubillah. Beda kondisi keadaannya. Ya. Nah, memang dia diminta untuk berbicara, tolong berikan nasihat kepada kami. Naam, ya, berikan nasihat. Ini beda permasalahannya. Karena memang diizinkan, diminta untuk berbicara, nah, memberikan nasihat, mau'idzah misalnya. Tapi yang dimaksudkan di sini orang yang banyak bicaranya mengulang-ulang dengan berlagak. Naam, dalam berbicaraannya dan apa yang dia ucapkan keluar dari kebenaran. Seringkali motong ucapan orang lain karena ingin menguasai majelis, tidak akan membiarkan seorang pun ngomong. Ya, sampai dia puas. Barakallahu fi. Ini at-tartarun. Naam, kemudian al-mutasaddiqun. Ya. Al-mutasaddiqun orang yang yaitu merendahkan, meremehkan, mustahzi binnas, ya, meremehkan, merendahkan manusia, ya, dan berbicara dengan suara yang berlagak pula. Naam, yang tujuannya untuk menunjukkan dia adalah orang yang fasih dalam berbicara, ya, serta dia memperluas ucapannya, ya, pembicaraannya. Tanpa adanya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam ia berbicara. Naam. Ini juga Nabi sallallahu alaihi wa sallam membencinya. Wal mutafaihiqun. Ya. Al mutafaihiqun. Orang yang panjang lebar dalam berbicara. Ya, dengan membuka lebar-lebar mulutnya, yaitu menampakkan ucapannya itu ucapan yang keras. Naam. Disertai dengan adanya kesombongan. Ya. Seringkali dia menggunakan kata-kata asing. Naam, untuk menunjukkan dirinya itu hebat. Ya, fasih dalam berbicara. Yang dihadapi orang-orang awam. Enggak tahu tentang bahasa Arab. Wah, dia terus ngomongnya pakai bahasa Arab terus, ya, atau bahasa Inggris, ke Inggris-Inggrisan, Naam, barakallahu fik. Ingin menampakkan kehebatan dirinya. Masya Allah. Ya. Padahal yang semestinya, yang seharusnya, ketika berbicara, menyampaikan sesuatu di hadapan orang, melihat kondisi keadaan mereka, siapa yang diajak bicara ini? Ya. Berbicara dengan sesuatu yang mereka ketahui, yang mereka pahami. Itu maksud tujuannya. Ya, untuk mereka mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan. Nah, masyarakat awam ya, tidak tahu tentang bahasa Arab. Nah, ngomong terus dengan pakai bahasa Arab. Ya, atau dengan bahasa Inggris. Bahasa asing yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di masjid tersebut. Nah, untuk menunjukkan kehebatan dia. Ya, menunjukkan tentang kefasihan dia. Naam. Ya. Di sisi yang lainnya membuat bosan orang yang mendengarkannya. Ya, menyebabkan mereka berpaling dari majelisnya. Sudah panjang lebar. Naam, ya. Bahasa yang digunakan enggak bisa diketahui dan dipahami. Apa faedahnya duduk di majelis seperti itu? Sudah tinggalkan. Naam, wal iyadzu billah. Tujuan maksud adalah untuk memberikan faedah. Ini sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam suwab, ya, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Adapun penjelasan dari Syekh Hafidzallahu taala, insyaallah taala kita akan baca di kesempatan yang berikutnya. Innahu taala wa akhiru da'un hamdalah rabbil alamin sallallahu wasallam. Barakallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam.